Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, kita tidak perlu mengikuti langkah Amerika yang telah membangun infrastruktur jalan interstate sebagai urat nadi perhubungan dan ekonomi antar negara bagian. Mengingat, secara geografis, Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau jelas berbeda dengan Amerika yang seluruh wilayah negaranya berada dalam satu daratan yang sangat luas, sehingga lebih mudah untuk menyediakan lahan guna membangun jalur-jalur jalan negara yang lebar serta panjang sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Kemarin Bapak menyebutkan meski Amerika memiliki ruas jalan negara yang baik, namun sistem transportasinya justru kalah dengan Jepang. Apa memang seperti itu? Iya, masuk mobil-mobil Jepang yang kualitasnya lebih buruk tadinya, tapi dia lebih ekonomis, lebih ngirit, parkirnya lebih gampang karena lebih kecil, kenyamanannya berkurang, nggak apa-apa. Buktinya hancur itu kemudian Detroit itu dengan General Motors-nya. Nah, kalau di Jepang yang terjadi adalah semua infrastruktur itu begitu nyaman, begitu bagus. Dan jangan lupa lah, Jepang itu bangun infrastruktur kereta api seluruh jaringannya itu lebih dulu Indonesia daripada Jepang. Dulu dibangun Belanda itu lebih duluan 30 tahun kita. Nah, jalur kereta api untuk ngangkut barang. Tetapi karena tanahnya sempit seperti di Indonesia, itu menjadi sangat efektif gitu. Sehingga orang naik Shinkansen itu jalan sekarang pulang balik dari Kyoto ke Tokyo kerja itu masih memungkinkan gitu lah. Jadi Bapak juga melihat masalah tingginya biaya logistik di tanah air juga bisa diatasi dengan membangun infrastruktur jalur kereta api yang baik. Iya sangat. Nah, sekarang bayangkan ya, truk-truk dengan tonase 15 ton ke atas, 40 ton, 60 ton itu, jalan di jalan Dendels itu yang nggak dilebar-lebarin, nggak diperkuat dengan beton, hancur. Jembatan timbang itu coba cek, ada fungsinya nggak? Nggak ada. Iya, buat mengutin duit kan gitu. Nah, betul-betul nggak ada fungsinya. Jadi hancur jalanan dan akibatnya apa? Macet, hancur, biaya angkutnya juga jadi lebih tinggi. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.